Luar biasa. Jawa Timur. Oke. Okay. Bareng bersama Bokras, siapa dia kalau bukan Anissa Rahma New Palapa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bokras. Bapak nyawernya telat pak kemana aja. Ya saya sapa dulu buat semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.